Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian tafsir Al-Muyassar, dan pertemuan kita di kajian ini masih dalam tafsiran dari Quran surat Al-An'am. Kali ini insyaallah kita mulai dari ayat ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun. Pada hari di mana kami akan mengumpulkan mereka semua, kaum musyrikin, kemudian kami katakan kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah, di manakah sekutu-sekutu kalian yang kalian duga, kalian kira dapat membantu kalian, dapat memberikan syafaat kepada kalian. Tafsirannya, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengatakan, wal yahdar ha'ula'il musyrikuna al-mukadzibuna bi ayatillahi ta'ala yawma nahsyuruhum thumma naqulu lahum aina alihatukum allati kuntum tadda'una annahum syuraka'u ma'allahi ta'ala liyashfa'u lakum. Hendaknya takut mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, dari suatu hari yang kami, kata Allah di ayat ini, akan kumpulkan mereka, hari kiamat. Kemudian kami akan katakan kepada mereka, di manakah ilah-ilah kalian, sembahan-sembahan kalian yang selama ini kalian anggap sebagai syarikat di samping Allah Ta'ala, supaya sembahan-sembahan kalian itu dapat memberikan syafaat, bantuan kepada kalian. Jadi Allah akan tantang kaum musyrikin yang selama ini menampakkan kesombongannya, kecongkakannya, pendustaannya sewaktu di dunia. Allah tantang mereka untuk menunjukkan, mendatangkan mana sekutu-sekutu kalian, mana sembahan-sembahan kalian, mana ilah-ilah kalian, supaya mereka bisa menolong kalian. Kemudian berikutnya di ayat 23 kita akan melihat bagaimana jawaban mereka kaum musyrikin. Kata Allah, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ternyata jawaban mereka kecuali mereka mengatakan, demi Allah wahai Rabb kami, kami tidaklah termasuk ke dalam golongan musyrikin, golongan orang-orang yang menyekutukan. Nampak jawabannya tidak gentle. Nampak mendustakan apa yang selama ini ada pada diri mereka. Ketika Allah sudah tantang agar mereka mendatangkan sekutu-sekutu yang mereka jadikan sembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah mengatakan, demi Allah wahai Rabb kami, kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tafsirannya. Tsumma lam takun ijabatuhum hina futinu wahtubiru bisuali an syurakaihim illa an tabarra'u minhum wa aqsamu billahi rabbihim innahum lam yakunu musyrikina ma Allahi ghairah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menampakkan bahwa sesungguhnya jawaban mereka ketika diuji dan dicoba dengan pertanyaan tentang sekutu-sekutunya, mereka justru berlepas diri dari sekutu-sekutunya itu. Wa aqsamu billah, bahkan lucunya mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, Rabb mereka sendiri, bahwasannya mereka tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi tidak jujur ternyata. Karena mereka tahu kalau seandainya mereka jujur, celaka mereka. Mereka menyembunyikan kedustaannya. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, "Ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Coba lihat bagaimana mereka mendustakan diri-diri mereka sendiri. "Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dan mereka menjadi sesat karena apa yang selama ini mereka dustakan. Tafsirannya, wa minha ta'ammal ayyuhar rasul kaifa kadzdzaba haula'il musyrikuna 'ala anfusihim. Kata Allah di ayat ini, coba perhatikan wahai Rasul, bagaimana mereka kaum musyrikin mendustakan diri-diri mereka sendiri. Wa hum fil akhirati qad tabarra'u minasy-syirki. Di akhirat mereka berlepas diri dari kesyirikan. Karena takut, karena tidak punya hujah lagi. Padahal sewaktu di dunia begitu sombongnya mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak menerima dakwah Nabi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu di dunia terus-terusan di atas kesyirikan, tapi saat di akhirat mereka mendustakan diri-diri mereka sendiri. berdusta atas dirinya, malah berlepas diri dari kesyirikan. Padahal Allah tahu. Wa dhahaba wa ghaba anhuma kanu yadhunnunahu min syafa'ati alihatihim. Hilang, lenyap dari mereka apa yang mereka duga min syafa'ati alihatihim, mendapatkan syafaat dari sembahan-sembahannya. Sewaktu di dunia ketika mereka diseru oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, jangan beribadah kepada selain Allah, mereka menjawab ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yang kami lakukan hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Sembahan-sembahan itu, sekutu-sekutu itu, kata mereka, syufa'auna indallah, nantinya akan dapat memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, lenyap, hilang apa yang selama ini mereka duga bahwa sekutu-sekutunya dapat memberikan syafaat kepada mereka. Mereka tahu kenyataan ini, sehingga mereka mendustakan atas diri-diri mereka sendiri. Mereka mengatakan, wallah rabbina, demi Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya ma kunna musyrikin, kami tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, mereka punya kesalahan, kemudian menyembunyikan kesalahannya dengan kedustaan, tidak mau mengakuinya. Karena di akhirat mereka dalam keadaan terdesak, gak bisa apa-apa lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah tantang mereka untuk mendatangkan ilah-ilahnya, sekutu-sekutunya, sembahan-sembahannya yang mereka jadikan sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya hujah lagi mereka, kaum musyrikin. Mereka sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukannya sewaktu di dunia adalah sebuah kesalahan. Tapi mereka tidak mau disalahkan. Akhirnya melakukan kedustaan. Mereka mengatakan, kami tidaklah termasuk ke dalam golongan musyrikin. Pelajarannya bagi kita bahwa siapapun di antara kita yang melakukan kesalahan, tapi tidak mau disalahkan, inginnya terus dianggap benar, pasti akan melakukan kedustaan. Pasti akan melakukan kedustaan. Padahal kesalahan udah jelas, nampak terang, seterang cahaya matahari. Cuma karena gengsi, gak mau disalahkan, maka berdusta. Kami tidak seperti itu. Kami tidak melakukan ini dan itu. Padahal semua orang tahu dan melihatnya. Orang yang mulia itu adalah orang yang ketika jatuh dalam kesalahan, dia mengakui bahwa itu sebagai sebuah kesalahan. Dan itu justru akan mengangkat kedudukannya, bukan malah merendahkannya atau menghinakannya. Tidak. Orang yang tercela itu adalah orang yang terus-terusan di atas kesalahannya karena mempertahankan diri, tidak mau kedudukannya hilang. Inilah yang dialami oleh kaum musyrikin sewaktu di dunia mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bangga, dengan sombong menampakkan hal itu, bahkan menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya hujah. Allah tahu kesalahan mereka, tapi mereka tidak mau dikatakan salah. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Padahal sudah jelas kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat 24 ini unzur memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk lihat. Tafsirannya adalah ta'ammal, coba renungkan, coba perhatikan bagaimana bisa mereka kaum musyrikin berdusta atas diri mereka sendiri. Selanjutnya ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Wa minhum, dan di antara mereka kaum musyrikin ada yang yastami'u ilaika, mendengarkan bacaan Al-Qur'an kepadamu. Namun kami jadikan, kata Allah, ada penutup pada hati-hatinya untuk dapat memahaminya. Wa fi adhanihim, dan pada pendengarannya kami sumbat. Karena sekalipun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tetap tidak beriman kepadanya. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, sampai-sampai apabila mereka datang kepadamu, justru mereka mendebatmu. Orang-orang kafir itu mereka akan mengatakan, sesungguhnya ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad Al-Qur'an, illa asatirul awwalin, hanyalah dongeng tentang kisah cerita orang-orang terdahulu. Ini ulahnya kaum musyrikin. Bukan tidak ada di antara mereka yang mencoba mendengarkan Al-Qur'an. Ada. Tapi apa yang mereka dengar itu tidak membuat mereka paham. Karena Allah tutup hatinya. Allah sumbat pendengarannya. Kenapa begitu? Karena Allah tahu mereka sekalipun melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tetap tidak mau beriman. Buktinya, kalau mereka datang kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, mereka malah mengolok-ngolok Nabi. Mereka katakan Al-Quran ini hanyalah dongeng, cerita tentang orang-orang terdahulu. Tafsirannya, qala wa min haula'il musyrikin man yastami'u ilaika al-Qur'an ayyuhar rasul fala yasila ila qulubihim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita soal kelakuan sebagian dari kaum musyrikin. Kata Allah di ayat ini, di antara kaum musyrikin ada yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang engkau baca, wahai Rasul. Fala yasila ila qulubihim. Namun apa yang mereka dengar itu tidak sampai kepada hati-hati mereka. Enggak sampai. Li'annahum bisababi atba'ihim ahwa'ahum. Karena oleh sebab mereka cenderung lebih mengikuti hawa nafsunya. Ja'alna 'ala qulubihim aghtiyatan. Kami jadikan pada hati-hatinya itu ada penutup. Fala yafqahu al-Qur'an, atau li'alla yafqahu al-Qur'an, supaya mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Wa ja'alna fi adhanihim thiqalan wa samaman. Kami pun jadikan pada pendengarannya itu ada sumbatan. Fala tasma' wa la ta'i syai'an, sehingga tidak dapat mendengar, tidak pula memahami sesuatu apapun. Ini hukuman sebenarnya, ya. Allah jadikan apa yang mereka dengar dari bacaan Al-Quran itu tidak sampai ke dalam hatinya, karena Allah tutup hatinya. Masalahnya mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Nah, pelajarannya bagi kita, siapapun yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, sekalipun sering mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca dalil-dalil dari kitab, dari sunnah, tetap saja tidak bermanfaat. Tetap tidak bermanfaat, enggak sampai ke dalam hatinya. Ya. Karena hawa nafsu dan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah itu bertolak belakang. Orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, dia pasti meninggalkan Quran dan sunnah. Dan sebaliknya, orang yang lebih cenderung mengikuti Quran dan sunnah, maka dia akan meninggalkan hawa nafsunya. Musyrikin saat mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, maka apa yang mereka dengar dari Al-Quran, apa yang mereka ketahui dari Al-Quran itu enggak masuk ke dalam hatinya, sebab tertutup sudah hatinya. Bahkan pendengarannya pun tersumbat. Wa iyarau al-ayat al-kathirata ad-dallata ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yusaddiqu biha. Bahkan sekalipun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak yang menunjukkan benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusaddiqu biha, mereka tetap tidak akan mempercayainya. Hatta idza ja'uka ayyuhar rasul, sampai-sampai kata Allah di ayat ini, kalau mereka datang kepadamu wahai Rasul, ba'da muayanatil ayati addalati ala sidqika yukhasimunaka. Setelah mereka tahu betul tanda-tanda yang menunjukkan benarnya kenabianmu, yukhasimunaka, mereka justru malah mendebatmu. Padahal udah jelas mereka tahu Nabi Muhammad itu benar, risalah yang dibawa oleh beliau itu benar, tapi tetap saja saat berada di hadapan Nabi malah mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya. Salah satu contohnya, yaqulul ladzina jahadu ayatillah. Nah, mereka kaum musyrikin yang menentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu mengatakan, ma hadzal ladzi nasma'u illa tanaqaluhul awwalun min hikayatin la haqiqata laha. Yang kami dengar ini bukan apa-apa selain ma tanaqaluhul awwalun, apa yang telah dinukil dari generasi dahulu berupa hikayat-hikayat cerita-cerita, dongeng-dongeng, la haqiqata laha, yang tidak ada faktanya, enggak ada hakikatnya. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sebagian musyrikin mereka ada yang mendengarkan Al-Qur'an, paham ya, maksud paham di sini tahu ya, melihat bahkan mengerti bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengetahuannya itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan ilmu ya, ilmu syar'i, ilmu din, kalau tidak masuk ke dalam hati, enggak akan bisa memberi manfaat apapun. Orang-orang Khawarij dulu, mereka dikenal cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ya. Tapi apa yang mereka baca dari Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokannya. La yujawizu hanazirahum. Mereka gemar membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya itu tidak bisa melewati tenggorokan-tenggorokannya. Kalau tidak bisa melewati tenggorokan, berarti tidak masuk ke dalam hati. Akhirnya, walau bagaimanapun mereka melakukan ibadah, walau bagaimanapun luasnya pengetahuan mereka, tetap tidak memberikan manfaat, karena tidak masuk ke dalam hati. Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa pengetahuan itu ada dua. Yang pertama pengetahuan yang sifatnya zahir, yang kedua pengetahuan batin. Pengetahuan zahir itu adalah pengetahuan yang hanya sebatas wawasan. Tidak menjiwai. Beda dengan pengetahuan batin. Kalau pengetahuan batin itu pengetahuan yang masuk dalam hati. Makanya disebutkan bahwa ilmu yang pertama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mengatakan bahwa ilmu itu akan diangkat ya dengan diwafatkannya para ulama, dan itu menjadi tanda akan dekatnya hari kiamat. Nah, ilmu yang pertama kali akan diangkat itu ilmu al-qulub. Ilmu yang ada dalam hati. Ilmu yang ada dalam hati itu banyak, di antaranya adalah al-khasyah. Rasa takut. Makanya wajar kalau zaman sekarang ini banyak orang yang hanya mampu berbicara, tapi secara praktek nol. Secara praktek enggak ada. Kenapa? Karena pengetahuannya hanya sebatas wawasan. Bukan tidak mengerti tentang sunnah, tahu. Dalil-dalil tahu, bahkan hafal. Quran hafal. Letak-letaknya, ayat-ayatnya, juz nomornya hafal. Luar biasa kan? Hadis juga begitu. Dalam Sahih Bukhari nomor sekian, ini sekian, ini sekian. Pengetahuannya wawasan, enggak masuk ke dalam hati. Bisanya baru berbicara, untuk mengamalkan nol. Jadi tanda-tanda diangkatnya ilmu memang sudah nampak. Diangkatnya ilmu itu bukan berarti enggak ada lagi orang yang punya wawasan, enggak ada lagi orang yang punya ilmu. Masih tetap ada orang-orang yang punya ilmu, tapi zahir. Zahirnya saja. Kalau ilmu yang ada dalam hati dicabut. Karena ilmu pertama yang akan diangkat itu adalah ilmu dalam hati. Di antaranya seperti al-khasyah, itu kan di hati. Takwa itu di hati. Kalau ilmu itu sudah diangkat, ya sudah. Orang banyak yang kemudian mempermainkan ayat-ayat Allah tanpa takut, mempermainkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa takut. Nah, kaum musyrikin juga ada yang punya pengetahuan dulu, tahu kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, pengetahuannya tidak masuk ke dalam hati. Karena kata Allah apa? Waja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan pada hatinya itu ada penutup. Apa sebabnya? Mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Jadi enggak bermanfaat pengetahuannya. Nah. Bukan pengetahuan yang salah yang mereka kuasai. Pengetahuannya benar, mendengarkan Al-Quran, tahu tentang bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad. Tapi karena hawa nafsu yang lebih cenderung diikuti, ya akhirnya tidak bermanfaat. Nah, zaman sekarang juga kan begitu. Banyak orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, bukan salah apa yang mereka hafal itu. Quran benar, hadisnya benar, Qurannya benar. Tapi karena lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, akhirnya gak masuk ke dalam hati. Ya. Gak bermanfaat. Nah. Tetap saja nampak sikap bermudah-mudahnya. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-66. Ke-26, tenang. Saya tahu 26. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun." Wa hum yanhauna anhu, mereka melarang manusia dari mendengarkan uraian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yanauna anhu, dan mereka menjauhkan Nabi Muhammad dari mereka, dari manusia. Wa yuhlikuna illa anfusahum, sesungguhnya mereka dengan perbuatannya itu sedang membinasakan diri-dirinya. Wa ma yash'urun, cuma masalahnya mereka tidak merasa. Tafsirannya, wa haula'il musyrikuna yanhauna an-nas 'an ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal istima'i ilaihi. Allah beritakan lagi soal kelakuan kaum musyrikin. Kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-26, mereka kaum musyrikin melarang manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Wa yabta'idu nabi anfusihim anhu, dan mereka pun berusaha untuk menjauhkan manusia darinya. Wa ma yuhlikuna bisaddihim an sabilillah illa anfusahum. Maka apa yang mereka lakukan dengan mencegah manusia dari jalan Allah, itu sesungguhnya mereka sedang menghancurkan, membinasakan dirinya sendiri. Wa ma yahussuna annahum ya'maluna li halakiha, dalam keadaan mereka tidak merasa bahwa sesungguhnya mereka sedang mengupayakan hal tersebut, sedang mengupayakan kebinasaannya. Nah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjauhkan manusia dari kebenaran, sesungguhnya itu upaya dia menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Maka jangan menjadi orang yang menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Ya. Yang harus dilakukan adalah jadilah orang yang paling pertama menunjuki manusia kepada kebenaran. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala. Baginya pahala. Seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nabi memberikan motivasi agar kita menjadi bagian dari orang yang seperti itu. Jangan justru menjadi bagian dari orang yang menghalang-halangi orang lain dari kebaikan dan kebenaran. Karena Nabi alaihi salatu wasalam juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa di antara manusia itu ada yang justru menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Jangan sampai masuk ke golongan itu. Yang harus kita upayakan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan menghalang-halangi manusia dari kebenaran, maka sesungguhnya mereka sedang mengupayakan kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Cuma kata Allah, wa ma yashurun, mereka tidak merasa. Kebanyakan orang juga di zaman sekarang kan begitu, tidak merasa kalau apa yang diperbuatnya itu justru mengupayakan kehancuran ketika menghalang-halangi orang dari kebaikan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-27. Qala walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, dan andai engkau melihat wahai Rasul, idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka dihadapkan kepada api neraka, faqalu, misalnya mereka mengatakan, ya laitana nuraddu, duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Wala nukadzdzib bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Rabb kami. Wala nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, dan kami berjanji kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ternyata menyesal ya saat diperlihatkan, dihadapkan kepada mereka neraka, takut, kemudian minta dikembalikan ke dunia. Penyesalan selalu terjadi belakangan ya. Tafsirannya, walau taro ayyuhar rasul haula il musyrikina yaumal qiyamah la raaita amran adziman. Kata Allah di ayat ini, kalau kamu lihat wahai Rasul keadaan mereka kaum musyrikin pada hari kiamat, tentu kamu akan melihat perkara yang besar. Perkara yang besar, perkara yang mengherankan. Wadhalika hina yuhbasuna 'alan nar, dan itu ketika mereka digiring menuju neraka. Wa yushahiduna ma fiha minas salasil, dan mereka ngelihat apa yang ada di neraka itu dari rantai-rantai. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu. Wa ra'au bi ayunihim tilkal umur al-idhama wal ahwal, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perkara-perkara yang dahsyat dan mengerikan. Fa'ing dadhalika, ketika itulah mereka kemudian mengatakan, ya laitana nu'adu ilal hayati dunia, duhai kiranya kami bisa dikembalikan lagi ke kehidupan dunianya. Karena takut, ngeri. Apa yang ada di dalam neraka, perkara yang menakutkan, mengerikan. Rantai-rantai, belenggu-belenggu yang siap menerkam, siap dirasakan oleh penghuninya. Maka mereka kaum musyrikin mengatakan, duhai kiranya kami bisa dikembalikan ke kehidupan dunia. Fanusaddiqu bi ayatillah, kami akan membenarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa na'mal biha, dan kami akan beramal dengan amalan yang baik. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk ke dalam golongan kaum mukminin. Menyesal di waktu penyesalan itu tidak berarti. Menyesal di waktu yang salah, di waktu yang tidak tepat, di waktu di mana penyesalan itu tidak lagi bisa diterima. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyampaikan kepada Nabi kita bahwa seperti ini keadaan kaum musyrikin. Dan itu sebagai pelajaran buat kita, agar jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang selama ini mereka perbuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawabannya menyatakan di ayat yang ke-28, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu, justru dengan ini semua nampak apa yang selama ini mereka sembunyikan. Ya. Apa yang mereka sembunyikan? Pengakuan bahwa selama ini Muhammad benar. Tapi mereka sembunyikan dalam hatinya. Nah, pada hari kiamat saat mereka ngelihat neraka, tahu, nampak. Allah tampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Makanya menyesal, makanya ingin balik lagi ke kehidupan dunia. Bal badalahu makanu yukhfuna min qablu, justru nampak pada diri mereka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah, walau ruddu, sekalipun mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, la'adu lima nuhu anhu, tentu mereka akan kembali melakukan apa yang selama ini telah dilarang kepada mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu benar-benar dusta. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.